Para yang sekalian, kita tidak mengomentari tentang baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, tahajudnya, atau yang lainnya. Semua itu adalah disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, kenapa justru pada pertengahan bulan ini antum baru melakukan itu? Karena kata dia, ini pertengahan bulan Sya'ban. Nah, jawaban itu yang menyebabkan terkait pada masalah sebab. Apakah Rasul, apakah para sahabat Rasul SAW dahulu apabila menghadapi, mengalami pertengahan bulan Sya'ban seperti yang dilakukan atau tidak? Ketika jawabannya adalah tidak, maka kita tidak boleh ikut-ikutan dalam perkara tersebut. Nah, para jamaah sekalian, ana akan bacakan pada antum, bukan perkataan ana, akan ana bacakan pada antum. Apakah yang dilakukan oleh salaful ummah ketika melakukan atau mengalami pertengahan bulan Sya'ban? Misalnya ada satu hadis yang konon hadis ini adalah dari Rasul, padahal bukan. Konon berasal dari Rasul, padahal bukan. Berasal dari Ali bin Abi Thalib katanya. Antara lain begini. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika terjadi malam pertengahan bulan Sya'ban, maka anjurannya, perintahnya adalah faqumu lailaha wasumu naharaha, maka lakukanlah oleh kalian qiyamul lail di malam harinya dan siyamun nahar di siang harinya. Jelas. Kalau malamnya antum lakukan dengan qiyamul lail, salat malamnya. Kalau siangnya dengan saum. Jelas. Begitu perintahnya. Apabila masuk pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukan saum di siang hari, lakukan qiyamul lail di malam hari. Kenapa? Katanya begini. Fa innallaha yanzilu fiha lighurubis syamsi, karena Allah Subhanahu wa taala turun sejak terbenam matahari. Terbenam matahari pertengahan bulan Sya'ban itu. Lalu kemudian kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqul, kemudian mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Apakah ada orang-orang yang minta diampuni dosa sehingga aku akan ampuni dosa orang itu? Begitu katanya. Hal min mustarzikin fa'arzuqahu. Apakah ada orang yang butuh rizki, minta rizki kepada Allah, lalu kata Allah, aku akan beri dia rizki? Hal min mubtalan. Apakah ada orang yang terkena bala, terkena penyakit, terkena musibah, begitu, lalu aku akan sembuhkan, bebaskan dia dari balanya? Begitu katanya. Dan lagi, hatta tatlu'a, hatta yatlu'al fajru, sehingga terbit fajar. Fajar kapan? Fajar shodiq, yakni subuh. Jadi kalau dalam hadis ini, dari mulai terbenam matahari sampai dengan fajar shodiq subuh itu, semua itu adalah waktu yang paling utama untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk kita mendapatkan rizki dari Allah, untuk kita terbebas dari bala. Betul? Sebenarnya hebat, dan kita sambut jika sahih. Tetapi ternyata menurut keterangan para ulama, bahwa ringkasnya hadis ini ternyata kata Syaikh Nasiruddin Albani adalah hadisnya derajatnya dhaifun jiddan. Bahkan maudhu' artinya adalah palsu. Lah, kalau dhaif jiddan saja harusnya masuk tong sampah, tidak bisa jadi dalil dan hujah, apalagi kalau hadis itu sudah menjadi palsu, maka meriwayatkan saja dosa besar kalau tidak untuk memberikan peringatan bahwa ini adalah bukan hadis. Jelas orang sekalian. Oleh karena itu, maka kita cukup meyakini bahwa malam hari itu penuh dengan keutamaan sebagaimana hadis Rasul yang lain, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli sulusil lailil akhir. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Lalu kemudian hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'atiyahu. Itu adalah ada dalam hadis yang sahih. Hadis, gunakan hadis yang sahih dan jangan gunakan hadis ini, karena ini ada kaitannya dengan nisfu Sya'ban, padahal derajat hadisnya adalah palsu. Itu salah satu di antaranya, iman sekalian. Oleh karena itu, maka ini yang harus kita ketahui. Bahkan, para jemaah sekalian, di dalam pernyataan-pernyataan para ulama tentang masalah ini adalah bisa kita ambil satu pernyataan. Misalnya, Ibnu Waddah di dalam kitab beliau bernama Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, beliau mengatakan, "Lam udrik ahadan min masyaikhina wala fuqahaina yaltafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban." Kata beliau, "Kami tidak pernah menemukan seorang pun dari guru-guru kami, dari para fuqaha dari kalangan kami yang menoleh terhadap perkara nisfu Sya'ban." Artinya tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu diperhatikan, tidak ada yang perlu diagungkan, tidak ada yang perlu diistimewakan pada pertengahan bulan Sya'ban itu. Begitu yang dimaksud dengan pernyataan beliau. Ibnul Arabi di dalam kitab beliau adalah mengatakan, "Laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadisun yusawi sama." Tidak ada hadis tentang pertengahan bulan Sya'ban yang patut layak setara untuk didengar. Maksudnya adalah tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Bahkan kata beliau, "Laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadisun ya'ulu 'alaihi la fi fadliha wala fi naskhil ajali fiha fala taltafitu ilaihi." Kata beliau, Ibnu Arabi, imam, beliau punya kitab namanya Ahkamul Quran. Berbicara tentang masalah fikih. Jadi beliau adalah mendalam dalam perkara hukum. Kata beliau, tidak ada hadis yang bisa dirujuk dengan sahih berkenaan dengan malam pertengahan bulan Sya'ban yang menjelaskan tentang keutamaan pertengahan bulan Sya'ban atau bahkan terhadap perpanjangan umur pada pertengahan bulan Sya'ban itu. Dan karena itu jangan kalian lirik, terhadap ajaran masalah nisfu Sya'ban ini. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi, nisfu Sya'ban itu biasa saja, sama dengan bulan dan malam-malam yang lain. Tidak perlu diistimewakan, tidak perlu dilakukan perkara yang serius, karena ajarannya seperti yang diketahui, disampaikan, diteliti, disampaikan oleh para ulama, bahwa pertengahan bulan Sya'ban itu adalah seperti demikian. Para jemaah sekalian, dalam perkataan yang lain misalnya adalah bahwa menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan masalah Sya'ban ini tentu banyak. Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya adalah demikian juga mengatakan. Misalnya adalah beliau menukil perkataan daripada para tabi'in tentang pertengahan bulan Sya'ban dan menghidupkannya di masjid-masjid itu, bahwa kata beliau, "Anna mustanadahum fi dzalika ma balaghahum min athar Israiliyah." Kenapa mereka hidupkan pertengahan bulan Sya'ban? Kata beliau adalah karena mengikuti peninggalan-peninggalan yang bersifat Israiliyah. Jelas. Itu adalah Ibnu Rajab. Beliau ini julukannya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah orang yang sekian banyak sanad dalam perkara hadis beliau kuasai. Jadi bukan orang sembarangan. Dan saya tadi bacakan, bahkan kata beliau, "Wa matakanat al-Israiliyah al-asar Israiliyah mustanadan wa amilat tabi'aidun laisa bihujjah." Bahkan amalan seorang tabi'i saja adalah bukan hujjah, apalagi peninggalan yang bersifat Israiliyah. Jadi pada yang sekalian, ini adalah diantara apa yang harus kita ketahui tentang masalah ini. Tentang hal ini juga adalah Ibnu Rajab atau Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakannya. Intinya adalah bahwa cukup bahwa para ulama dari kalangan madhab Syafi'i, dari kalangan madhab-madhab yang lain menyatakan bahwa peringatan nisfu Syaban itu tidak ada landasan yang sahih, tidak ada dalil yang sahih tentang bahwa dia lebih utama dibanding dengan malam yang lain. Bahkan ada amalan-amalan yang spesifik pada pertengahan bulan Syaban itu, dan semua itu adalah tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh karena itu, tadi saya jelaskan mana yang harus diketahui dan diamalkan, mana yang tidak perlu diamalkan dan tidak perlu diketahui. Para yang sekalian, kenapa kaum muslimin melakukan sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasul, sedangkan yang dicontohkan oleh Rasul tidak dijalankan? Rasul tadi mencontohkan apa pada bulan Syaban? Shaum dalam terbanyak hari di bulan ini, betul tidak? Dikerjakan kan? Sudah kita kerjakan belum? Hadisnya kan sahih itu Bukhari Muslim, betul tidak? Kebanyakan kaum muslimin nampaknya tidak melaksanakannya. Apalagi kita harus mengaku bahwa kita ini orang-orang sibuk, orang-orang kerja, betul tidak? Sehingga sulit untuk melakukan shaum di hari kerja. Dan karena itu, maka para jemaah sekalian, kebanyakan daripada kaum muslimin adalah belum mampu menjalankan sunnah shaum di bulan Syaban ini. Tetapi kenapa lebih menoleh terhadap hadis yang berderajat dhaif bahkan palsu? Karena apa? Karena janjinya lebih meyakinkan. Nah, para jemaah sekalian, oleh karena itu tentang masalah bulan Syaban. Jadi kalau antum mau melakukan bulan Syaban, hidupkan terbanyak hari dari bulan Syaban ini untuk shaum, dan tidak ada yang lain. Tidak ada dalil yang sahih mengenai keutamaan bulan pertengahan bulan Syaban. Tidak ada ajaran yang menjelaskan bahwa apabila datang pertengahan bulan Syaban harus begini dan harus begitu. Bahkan hadisnya adalah palsu. Nah, para yang sekalian, ini masalah Syaban. Sekarang kita masuk pada perkara yang berkenaan dengan bulan Ramadan, agar kita dapat dua-duanya. Para yang sekalian, berkenaan dengan masalah Ramadan, yang harus terngiang pada diri kita adalah shaum. Dan shaum itu pada bulan Ramadan adalah khas, karena dia adalah merupakan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salat, wa itaiz zakat, wa shaum wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Shaum Ramadan. Para jemaah sekalian, shaum Ramadan adalah rukun Islam. Bahkan shaum Ramadan itu adalah maktubun mafrudun min indillah. Shaum Ramadan itu adalah difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayatnya berulang-ulang biasanya pada bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ini sampaikan baik-baik, orang yang pada bulan Ramadan tidak melakukan shaum berarti dia adalah belum beriman, atau dia adalah orang yang sakit, dia adalah orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang nifas, atau orang yang pekerja berat. Pada sekalian, karena wanita yang hamil, wanita yang menyusui, wanita yang nifas, termasuk di dalamnya haid, maka mereka boleh tidak shaum, betul tidak? Boleh berbuka pada bulan Ramadan. Begitu juga orang-orang yang lansia, begitu juga orang yang sakit menahun, begitu juga orang yang pekerja berat. Pekerja beratnya yang bekerja untuk hari itu dan dapat hari itu. Apa yang didapat rezekinya hari itu untuk makan hari itu. Kalau dia tidak bekerja maka tidak dapat rezeki. Kemudian kerjanya berat, maka orang itu apabila tidak bekerja maka tidak dapat rezeki. Jelas tidak? Oleh karena itu orang seperti itu boleh berbuka. Nah, jika kita lihat pada bulan Ramadan itu ada orang yang tidak shaum, maka mereka adalah di antara mereka itu. Tetapi ingat pada yang sekarang bahwa mereka seperti itu saja harusnya tidak boleh mengiklankan makan di tempat umum. Oleh karena itu, kalau Indonesia ini adalah masyarakat yang mendukung kepatuhan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada orang yang berjualan makanan dan minuman di siang hari. Begitu. Tidak boleh ada yang berjualan makanan dan minuman di siang hari. Kalau musafir berarti dia bekal sendiri, betul tidak? Kalau dia adalah orang yang haid, nifas dan hamil, tidak makan di jalan, makannya di rumah. Jadi tidak ada kesan bahwa makan itu boleh di mana-mana. Orang yang kafir juga mestinya menghormati kaum muslimin. Padahal sekalian, bahkan saya dengar di Bali itu adalah orang-orang Hindu apabila melakukan nyepi, orang-orang muslim pun tidak boleh berkendaraan. Jangankan nyalakan lampu, berkendaraan pun tidak boleh, harus jalan kaki. Jelas. Bahkan mereka tidak boleh berkendaraan, mereka tidak boleh menyalakan lampu, harus melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Para jemaah sekalian, mestinya kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini adalah diberi kondisi yang kondusif untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan dan diterapkan perlakuan dan peraturan yang ketat. Tidak boleh menjual makanan dan minuman di siang hari. Begitu baru orang itu akan belajar, ya kan? Tapi kalau dijual, maka akan ada orang yang membeli. Namanya juga dia menjajakan, maka akan ada orang yang menawar dan membeli. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah pertama kali yang harus kita ketahui. Jadi intinya adalah saum itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak saum berarti dia adalah belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang namanya Utsman tidak akan menoleh dan memenuhi panggilan jika dia dipanggil dengan nama Muhammad. Betul tidak? Ya Muhammad, padahal namanya Utsman, dia tidak datang. Kamu manggil siapa? Ya manggilmu, ya namaku bukan Muhammad tapi Utsman. Ya sudah, ya Utsman, baru dia datang. Betul tidak? Begitu rasionalnya manusia yang sehat. Oleh karena itu, jika ada orang yang disuruh saum kemudian tidak saum, berarti dia belum merasa terpanggil dan berarti dia bukan mukmin. Kedua, para yang sekalian, Allah mengatakan kutiba. Kutiba itu adalah sama dengan furidha. Furidha itu adalah fardu. Dan furidha ini mabni lil majhul, bermakna masti, bermakna hatmun, lazimun. Berarti saum pada bulan Ramadan itu adalah fardu, tidak boleh tidak, harus. Namanya juga kutiba, sudah dicatat, sudah difardukan. Berarti bukan dalam proses, tapi sudah diketuk palu. Hukumnya wajib. Kutiba alaikum. Apa asyam? Nanti kita belakangkan arti asyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Disebutkan sebelum kalian di sini untuk tiga hikmah. Para jemaah sekalian, kenapa Allah sebutkan kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, difardukan pada orang sebelum kalian? Dalam penyebutan ini tidak kurang dari tiga hikmah kita dapat. Pertama adalah karena untuk beribrah. Untuk beribrah. Belajar long dari orang yang sudah lalu. Orang yang lalu saja saum, kamu juga berarti saum. Jelas? Itu yang pertama. Kedua adalah pemberi tahmis namanya. Tahmis itu adalah pemberi semangat. Orang yang lalu saja saum, apalagi kamu mestinya adalah saum. Tambah semangat kita. Dan tentu adalah yang ketiga, nafyul ghurbah. Menghilangkan keterasingan, sehingga tidak ada bahwa kok umat terlalu yang lalu tidak disuruh saum, kita disuruh saum. Agar kita merasa familiar, agar kita merasa tidak aneh dengan peraturan saum, maka Allah beritakan orang dulu juga saum. Jadi kamu jangan aneh kalau kamu diperintahkan juga untuk saum. Para yang sekalian, tidak kurang dari tiga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Lalu dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun adalah merupakan target. Visi daripada saum adalah takwa Allah. Jadi kalau takwa itu adalah diartikan adalah al-imtithal bi kulli ma amarallahu bihi wajtinabu ma nahallahu anhu, bahwa apabila takwa itu diartikan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, agar kita terbiasa dan menjadi karakter makna takwa itu dalam setiap pribadi umat sebagai muslim, maka dilatihlah medianya dengan as-shaum. Jelas? Jadi shaum ini proses, teman sekalian. Shaum itu adalah media, bukan tujuan. Shaum adalah upaya agar manusia berkarakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus pahami apa yang dimaksud dengan shaum. Shaum ini, para jemaah sekalian, adalah pengertiannya adalah al-imsak. Al-imsaku. Al-imsak ini adalah artinya menahan diri. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang Maryam, Rabbi inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ya Allah, aku bernazar hari ini untuk melakukan sawm, karena itu aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Jelas? Berarti shaum adalah dalam ayat ini diartikan menahan diri dari berbicara dengan siapapun. Oleh karena itu kata para ulama, shaum secara bahasa bermakna al-imsak. Secara bahasa artinya menahan diri. Para sekalian, upaya menahan diri disebut dengan shaum. Nah, istilah yang ada di Indonesia adalah puasa, ya kan? Puasa itu bahasa Hindu. Puasa itu bahasa Sangsakerta. Berasal dari kata upa dan wasa. Upa wasa. Yang artinya katanya adalah menahan diri. Jadi kalau upa wasa atau disebut puasa, itu baru pengertian saum secara bahasa. Dan masih bersifat general. Kalau ada orang mau mogok bicara, berarti dia adalah puasa. Apabila ada orang mengatakan bahwa dia tidak boleh makan yang bernyawa, berarti dia adalah juga puasa. Apabila ada orang yang tidak mau bekerja, mogok kerja, berarti dia juga adalah puasa. Semua makna yang bermakna menahan diri disebut puasa, karena masih bermakna dalam step ataupun tataran etimologis. Pengertian saum secara etimologis artinya adalah menahan diri. Menahan diri apa? Ya dari apa saja. Menahan diri dari bicara, menahan diri dari makan, menahan diri dari tidur, menahan diri daripada bekerja. Apa saja, pokoknya disebut menahan diri. Sedangkan saum dari sisi syar'i tidak sama dengan puasa. Oleh karena itu, para yang sekalian, saya ingatkan bahwa jangan gunakan puasa, tapi gunakan saum. Karena puasa itu parsial, sementara bahkan dia adalah puasanya itu niru orang Hindu. Islam ketika datang ke Indonesia sudah ada Hindu duluan. Sehingga ketika ada istilah saum oleh mereka diartikan oleh budaya yang ada sudah pada waktu itu, diterjemahkan dengan puasa. Jelas. Oleh karena itu para sekalian, jangan menggunakan dengan puasa, tetapi gunakan dengan saum atau siam. Boleh siam, boleh saum. Allah berfirman, kutiba alaikum as-siyam. Berarti boleh gunakan siam. Tadi dalam hadis wa saumu Ramadan, ya tidak, saum Ramadan. Itu boleh menggunakan siam, boleh menggunakan saum, dan itu lebih internasional dibanding dengan puasa. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah yang harus kita ketahui. Adapun saum secara istilah, para ulama artikan bahwa saum itu maknanya adalah al-imsaku anil muftirat min aklin au syurbin au jima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi muqtarinan biniyati taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Saum itu kata para ulama adalah menahan diri. Apa yang ditahan dari diri orang itu adalah kata para ulama muftirat. Muftirat adalah perkara yang membatalkan saum. Yang membatalkan saum itu apa saja? Kata para ulama adalah satu, aklin wa syurbin wa jima'. Makan, minum, syahwat. makan, minum dan jima. Nah, jika orang melakukan ini maka dia tidak saum. Berarti jelas apa yang ditahannya itu apa, betul tidak? Tidak semua ditahan. Yang ditahan itu adalah makan, minum dan jima. Waktunya, kapan waktunya? Apakah semua satu bulan begitu? Tidak. Waktunya itu adalah tulu' al-fajr. Tulu' al-fajr itu maksudnya tulu' al-fajr sadiq. Di mana apabila muadzin mengumandangkan azan di masjid, maka semua warga yang di sekitar masjid sejak didengarkan azan itu tidak boleh lagi ada yang makan, minum dan berjima. Jelas. Bukan imsak yang difahami oleh kebanyakan orang yang bermakna sirine. Bahwa sirine, apabila imsak, imsak, nuin, nuin, nuin gitu kan. Baru sudah imsak, imsak berarti semuanya pada berhenti makan. Tidak. Imsak itu adalah apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar subuh, baru dia adalah sejak saat itu berarti bel, kita tidak boleh makan lagi dan tidak boleh minum lagi.